tanya kemana aku pergi. Jangan ditanya mengapa aku pergi. Usah dipaksa aku menahan diri. Usah dipinta ku bersabar hati. Uslah rambut itu jiwa ikatan. Pecahlah piring, hilang sudah harapan. Hati dan rindu apakah sebabnya. Hati dan dendam apakah obatnya. Andai di kau mempermainkan lidah. Madu di bibir nan merah, ku bayar tunai dengan asmara. Kiranya di kau racun dilarang. Jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan disesal kembali. Tamatkan saja riwayat yang sedih. Selamat tinggal, ku bermohon diri. Tinggal, ku bermohon diri. Selamat tinggal, ku bermohon diri.